بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti, Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, sementara melalui radio masih off ya, mungkin melalui streaming, melalui YouTube ataupun Facebook ataupun Twitter atau Instagram dan media sosial lain dari Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung. Para pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio RBK dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Kita di Cirebon, pemirsa Aila TV Cirebon, pemirsa Surau TV di Padang, pendengar Radio Rei Padang, pemirsa Ahsan TV di mana saja berada, mana lagi, dan radio serta TV lain yang ikut merilai siaran kajian kita di pagi hari ini dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Materi pokok kita itu tentang at-ta'ambud bil asma wa sifat, beribadah kepada Allah dengan kandungan asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan materi pengantar sebelum kita masuki pembahasan kitab fiqih asma wa sifat. Salah satu yang sudah kita bahas adalah tentang buah dari ma'rifatullah, buah dari mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Salah satunya adalah ikhlas, dan kita sudah terangkan. Dan salah satu di antara buah dari keikhlasan adalah lahirnya jihad, kesungguh-sungguhan. Jihad oleh Allah diperintahkan secara bersungguh-sungguh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Selain sebenar-benar jihad, kita juga sudah bahas, kita juga diperintah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu maknanya sama wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Kalau bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, maknanya adalah ayyu ta'a fala yu'sa wa ayyu dhkara fala yunsa wa ayyu shkara fala yukfar. Bertakwa dengan sebenarnya takwa adalah Allah itu harus ditaati dan tidak dimaksiati, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri seluruh nikmatnya dan tidak dikufuri. Jadi tiga unsur sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Pertama, sebenar-benarnya taat dan tidak maksiat. Kedua, sebenar-benarnya berzikir dengan seluruh unsur yang ada dalam diri kita dan tidak lalai. Dan kita sudah pernah bahas masalah zikir ketika merangkan salah satu amalan hati yaitu zikir. Zikir itu tidak sekadar dengan lisan semata-mata, tapi dengan minimalnya 7 unsur dalam diri kita. Fadzikrul ainaini bil buka min khasyatillah. Zikirnya kedua mata dengan apa? Menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dzikrul udhunaini bil isgha. Zikir kedua telinga kita dengan mendengar dan menyimak. Menyimak, menghayati apa yang didengar. Antum ini sekarang sedang berzikir. Tapi tidak dengan mulut, tapi dengan apa? Telinga. Kalau mendengar, kalau mendengarkan. Ada juga yang tidak dengar, chatting terus ada. Terus wa dzikrul yad bil ita. Zikir kedua tangan ini dengan memberi. Infak, zakat, sedekah, menolong orang itu zikir dengan kedua tangan. Ya. Dan sudah kita terangkan, zikir dengan kedua kaki adalah berjalan menuju tempat-tempat ibadah, menuju masjid untuk sholat, menuju tempat-tempat talabul ilm, tempat mencari ilmu, baik di masjid, di aula, kadang di lapangan terbuka kalau ada tabligh akbar yang tidak mampu menampung banyaknya jamaah di masjid besar manapun, kadang-kadang harus di tengah lapangan. Melangkah ke sana zikir dengan kedua kaki dan seterusnya. Jadi Allah diingat kita berzikir dengan semua yang kita mampu dengan beragam zikir. Termasuk di WC. Di WC terlarang berzikir hanya dengan lisan. Tapi boleh kita berzikir dengan hati. Gimana caranya? Ingat kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ingat surga, ingat neraka, ingat kiamat, ingat hisab, ingat alam kubur, itu zikir. Termasuk apa yang dilakukan oleh para ulama zaman baheula. Saking tidak ingin satu detik pun terlewat dari kehidupannya tanpa tambahan ilmu, ketika ke WC pun para ulama tetap belajar di WC. Dengan cara disuruhnya salah seorang murid membacakan kitab secara keras di luar WC. Di dalam WC-nya si ulama itu melakukan hajatnya di WC. Muridnya di luar membacakan kitab secara keras. Didengar, ada tambahan ilmu. Itu zikir dengan hati. Boleh di WC. Asal tidak zikir dengan lisan. Yang terlarang adalah berzikir dengan lisan di dalam WC. Di sini juga dilarang zikir dengan lisan ketika ngaji kayak gini. Ustaznya ngaji, menerangkan ayat, menerangkan hadis, ada mustami, la ilaha illallah, Allahu Akbar, dijuru tah ngagandengan. Gak boleh. Zikirlah dengan telinga dan hati. Jadi zikir kepala bisa dengan segala atau dengan berbagai macam bentuk yang disyariatkan sesuai dengan keadaan. Tidak zikir dengan lisan, dengan hati. Tidak zikir dengan lisan dan hati, dengan anggota badan. Jadi ada 3 unsur bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Pertama, taat dan tidak maksiat. Kedua, zikir dan tidak lalai. Ketiga, bersyukur dan tidak kufur. atas seluruh nikmat. Itu makna haqqa tuqatih. Berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, fahaqqu jihadi ayujahidal abdu nafsahu liyuslima qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu lillah fayakunu kulluhu lillah wa billah la linafsi wa la binafsi. Adapun berjihad dengan sebenar-benarnya jihad adalah adalah seorang hamba berjihad melawan dirinya, menundukkan dirinya agar hatinya, lisannya, seluruh anggota badannya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu kulluhu lillah la linafsi. Lillah wa billah la linafsi wa la binafsi. Jadi seluruh lisannya, hatinya, dan anggota badannya tunduk kepada Allah. Sehingga seluruhnya billah walillah. Semua dilakukan billah. Billah itu dengan keyakinan semua yang kita lakukan bersumber dari Allah. Allah yang ngasih kemampuan itu. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada haul dan tidak ada kuwah. Tidak ada kemampuan baik untuk menolak yang mandarat ataupun meraih yang manfaat. Kecuali semua kemampuan itu datangnya dari diri Allah. Kenapa kita bisa sholat? Karena Allah yang beri kemampuan kepada kita untuk sholat. Kemampuan dan juga kemauan. Banyak orang mampu sholat tapi tidak sholat karena tidak mau. Banyak orang yang mau sholat tapi tidak diberikan kemampuan. Mau sholat tapi ini dagang lagi marema nih. Kalau sholat ditutup keuntungan bisa terlepas begitu saja, akhirnya terus buka. Ingin ada tapi gak diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang itu gak diberi hidayah untuk sholat. Kenapa kita bisa ngaji hadir sekarang di sini? Itu hidayah Allah. Billah. Pas dapat BC lalu dibaca, langsung muncul keinginan hadir, gitu ya. Keinginan untuk hadir itu dari Allah. Allah yang ngasih. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kalian enggak punya keinginan kecuali Allah yang ngasih keinginan itu kepada kalian. Kalau kita punya keinginan untuk berbuat baik, itu Allah yang kasih. La haula wa la quwwata illa billah. Pas pada waktunya kita diberi kemampuan dari segala segi oleh Allah. Dari segi kesehatan, dari segi finansial ada ongkos kesini, dari segi waktu, luang waktunya. Tidak disibukkan dengan urusan dunia, semua urusan dunia ditinggalkan terlebih dahulu. Sekarang kan hari Selasa ya, hari kerja, tapi kok banyak ikhwan yang hadir? Bolos gitu. Gak apa-apa kalau memang bukan kewajibannya atau kewajiban, tapi seizin bosnya. Bos saya mau ngaji dulu nih, cuma sepekan sekali ya, 2 jam aja lah gitu umpamanya. Silakan datang. Diberi kemampuan oleh Allah. Ada yang harusnya ngojek, ojol, ojek online, ngaji dulu. Rizki nanti Allah yang ngatur. Allah berikan kemampuan. Datang ke sini. Semua kemampuan dan kemauan untuk hadir itu Allah yang ngasih. Itu namanya billah. Jadi memiliki keyakinan semua yang kita bisa lakukan dalam melakukan kebaikan itu karena hidayah Allah Azza wa Jalla. Yakini, bukan murni karena prestasi kita atau ikhtiar kita. Enggak, tapi anugerah atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan billah. Kalau Allah kasih halangan, kita enggak bisa melakukan kebaikan itu. Kalau Allah cabut keinginan itu dari kita, tiba-tiba enggak ingin melakukan kebaikan itu, enggak akan kita lakukan. Makanya minta hidayah kepada Allah. Minta kemampuan dan kekuatan untuk bisa ibadah semaksimal mungkin, baik dari kualitas ataupun dari aspek kuantitas. Banyak-banyak berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri hidayah kami. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan ibadah yang baik kepadamu. Beri hidayah kami untuk itu billah. Jadi lisannya, perbuatannya, hatinya melakukan ibadah billah, itu pertama. Kedua, lillah, untuk Allah. Ikhlas. Lillah maknanya adalah untuk meraih apa yang ada di sisi Allah dan bukan meraih apa yang ada di sisi manusia. Yang ada di sisi Allah itu pahalanya, ampunannya, rahmatnya, keridhoannya, surganya, semua yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beramal soleh. Kita berharap semua itu ketika melakukan amal soleh. Itu lillah. Tidak berharap kepada manusia, baik sanjungannya, pujiannya, pengakuannya, kehormatan, penghormatan mereka kepada kita. Bahkan ucapan terima kasih, tenuhun-nuhun acan. Dan tidak mengharapkan walaupun ucapan terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'au wala syukura. Kami memberi kepada kalian tulillah. Tidak mengharapkan balasan dari kalian ataupun ada ucapan terima kasih. In ajriya illa Allah. Semua balasan dari apa yang kami lakukan itu tiada lain kecuali hanya berharap dari Allah Azza wa Jalla. Itu lillah. Jiwa kita cenderung menginginkan apa yang ada di tangan manusia karena sifatnya segera. Baik pujian, sanjungan, kan segera itu menyit. Begitu kita berbuat baik langsung dipuji. Aduh, hebat kamu. Kan gitu, bersifat segera. Atau selain sanjungan, pujian, penghargaan, penghormatan, mungkin uang, mungkin jabatan, mungkin pangkat dan yang sejenis. Itu sifatnya segera dan real. Orang cenderung demikian. Lebih menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Adapun apa yang Allah janjikan itu untuk nanti. Tidak terasa secara langsung saat itu juga. Kadang nantinya itu masih di dunia, tapi mungkin beberapa hari, minggu, bulan, tahun yang akan datang. Atau kelak ditunda di akhirat. Makanya karena tidak langsung, tidak kontan, orang tidak begitu tertarik. Lebih tertarik untuk memperoleh apa yang ada di hadapan atau di tangan manusia. Umumnya kan begitu, jiwa seperti itu. Berjihadlah menundukkan jiwa agar jiwa kita ini lebih tertarik memperoleh meraih apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan, fa haqqu jihadi ayu jahidal 'abdu nafsahu liyuslima qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihu lillah fayakunu kulluhu lillah wa billah la bi nafsi wa la li nafsi. Berjihad dengan sebenar-benarnya jihad kepada Allah adalah pertama, seorang hamba hendaklah berjihad memerangi dirinya agar hatinya, lisannya, seluruh anggota badannya semuanya tertuju lillah wa billah. Menyadari, meyakini semua kemampuan kita datangnya dari Allah sehingga tidak takabur, tidak merasa dirinya hebat dengan prestasi yang diraihnya, prestasi ibadah yang diraihnya, enggak. Itu semua dari Allah. Walillah, dan untuk Allah. La binafsih wala linafsih, bukan karena kemampuan pribadinya dan bukan untuk kepentingan dunianya, tapi lebih cenderung kepada akhirat. Ya. Ini unsur pertama dari jihad dengan sebenar-benarnya jihad, yaitu jihad melawan diri sendiri agar diri sendiri ini seluruhnya taslim, pasrah, hati kita, lisan kita, anggota badan kita hanya untuk Allah dan meyakini semuanya itu dari Allah. Itu pertama. Kedua, termasuk juga jihad dengan sebenar-benarnya. Jihad adalah, ini yang susah. Sama susahnya dengan yang pertama tadi. Tidak ada yang gampang. Gampang dilisankan, susah untuk dipraktikkan. Wa yujahida syaitanahu bitakdzibi wa'dihi wa ma'siyati amrihi wa irtikabi nahyi. فَإِنَّهُ يُعِدُّ الْأَمَانِيَ وَيُمَنِّيَ الْغُرُورُ وَيُعِدُّ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَيَنْهَى عَنِ التُّقْوَى وَالْهُدَى وَالْعِفَةِ وَالصَّبْرِ وَأَخْلَاقِ الْإِيمَانِ كُلِّهَا. Kedua, termasuk jihad dengan sebenar-benarnya jihad. Ini langkah kedua, fase kedua, stage kedua dari jihad. Stage pertamanya tadi melawan diri sendiri. Kedua, berjihad melawan setan, godaan setan. Dengan cara apa? Mendustakan seluruh janji-janji setan. Si setan itu tukang gombal. Kalau janji itu sekedar untuk membujuk, tidak untuk dilaksanakan. PHP, pemberi harapan palsu, tidak sekedar ikhwan yang PHP. Setan itu rajanya PHP. Dustakan tuh semua janjinya itu. Maksiati atau durhakai seluruh perintahnya. Langgar seluruh larangan-larangannya. Kan si setan itu kenapa? Karena setan suka menjanjikan angan-angan. Setan suka memberikan angan-angan sekedar untuk tipuan. Setan menjanjikan kefakiran ketika kita infak zakat, sedekah, dan menjanjikan kekayaan ketika kita apa? Bakhil, pelit. Kita mau infak sedekah. Itu Soekarno-Hatta sudah diambil itu dari dompet kita. Warna merah ya, yang halus-halus. Setan datang. Kalau kamu infak segede itu, gak ada untuk kuota, beli kuota nanti. Sebentar lagi ini paket habis kamu. Gak bisa chatting, gak bisa browsing kamu. Ya, mending gambar monyet saja. Jadi setan menjanjikan kemiskinan ketika apa? Ketika berinfak dan bersedekah. Agar pertama, enggak jadi infak. Kedua, rizkinya agar lebih sempit. Karena kebakhilan mempersempit rizkinya. Dan kedermawanan membuka luas pintu rizki dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua tentunya agar tidak dapat pahala dan tidak gugur dosa dengan infak dan sedekah yang dilakukannya. Infak sedekah itu bisa menghapus dosa. Infak dan sedekah itu bisa meredam kemurkaan Allah. Inna sedekah tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu bisa memadamkan api kemarahan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dijanjikan kemiskinan, dijanjikan kekayaan bagi orang yang bakhil, dijanjikan kemiskinan kepada orang yang dermawan. Ya, itu janji setan. Dustakan, bohong kamu. Yang benar kalau kita infak sedekah, pintu rizki semakin terbuka. Kalau kita bakhil, semakin dipersempit. Ingat bahwa salah satu penyebab rizki diperluas oleh Allah dalam diri kita adalah bila kita menjadikan diri kita sebagai pintu tersampaikannya rizki bagi orang lain melalui kita. Rizki orang lain seringkali datang melalui kita. Diinfakkan, disedekahkan, dibantu, ditolong gitu kan. Jadi rizki orang lain Allah salurkan melalui diri kita. Dan kita sebagai pintu penyalurannya tentu saja dapat lebih dari Allah Azza wa Jalla. Zakat kan 2,5%. Segede-gede zakat kan 10% dari pertanian yang tanda hujan seperti itu kan. Sisanya 97,5% atau kalau pertanian 10% itu untuk kita. Rizki untuk orang lain yang tersalur melalui kita hanya sedikit. Jadi kita menjadikan diri kita sebagai pintu tersampaikannya rizki orang lain. Makanya semakin kita keluar infaknya, zakat, sedekahnya dan seterusnya, semakin dipercaya oleh Allah ini. Orang bisa dipercaya untuk menjadi pintu penyaluran sampainya rizki orang lain melalui kita tuh gitu. Tapi kalau berapapun Allah ngasih ke kita tuh untuk kita aja, nggak tersalur untuk orang lain, sudah rizki untuk orang lain tidak Allah salurkan melalui kita. Oleh karena itulah konsep sampainya rizki berdasarkan nas Al-Quranul Karim. Maka dustakan janji-janji, angan-angan setan, bujuk rayu setan kepada kita. Dan itu cara berjihad melawan setan. Berkata Imam Ibnu Qayyim, "Wa yujahidu asy-syaitana bi takdzibi wa'dih wa ma'siyati amrihi wa irtikabi nahyih." Berjihad melawan setan dengan cara mendustakan seluruh janjinya, mendurhakai semua perintahnya, melanggar semua yang dilarangnya. Setan itu selalu merintahkan kita untuk melanggar larangan Allah karena di dalam pelanggaran itu ada kesenangan. Makanya apa yang dilarang oleh Allah itu laku. Di tengah kehidupan manusia, Allah melarang mabuk. Ada orang yang mabuk? Banyak, walaupun lebih mahal. Mahal mana minuman keras dengan kopi, dengan sirup, dengan teh gitu ya. Sirup, teh paling puluhan ribu. Kopi itu paling 2 atau 3 ribu. Maksimal 5 ribu lah dengan gelasnya dari kertas dengan airnya ini. Tapi kalau minuman keras bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Terus konon ya, bukan pengalaman. Konon katanya rasanya gak enak, lebih enak kopi itu. Ya. Tapi orang peminatnya banyak. Jutaan, ratusan ribu gak masalah. Pahit, beuheur, pahang gak masalah. Yang penting happy. Judi dilarang, peminatnya banyak. Zina dilarang, peminatnya banyak. Riba dilarang, peminatnya banyak. Orang semuanya itu ada kesenangan. Dan setan memerintahkan, hayu, come on, mumpung masih muda. Kan gitu ya. Itu perintahnya. Maka durhakai, enggak, no way. Katakan no way kepada setan seperti itu. Dan setan melarang kita dari semua kebaikan. Gak perlu bangun subuh azan mah. Tenang, masih belum qomat. Tarik aja selimut. Pas qomat, tenang. Belum takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, rakaat pertama, belum ruku. Kita ruku juga dapat satu rakaat tuh. Ada dalil. Gitu ya. Sudah masuk rakaat kedua, tenang, rakaat terakhir juga kita masih dapat sholat jamaah. Dan dapat pahalanya. Walaupun kita ikut tahiyat akhir, imam tahiyat akhir langsung kita takbir, langsung kita ikut duduk tahiyat akhir, dapat pahala sholat berjamaah. Tapi beda kadarnya dengan dari awal ya. Tapi masih dihitung sholat berjamaah, tenang. Sampai imam salam, tenang, sholat subuh besok ada lagi. Begitu terus tuh. Langgarlah larangan ya. Kenapa setan harus didurhakai? Kenapa larangan setan harus dilanggar, perintahnya harus ditentang, seluruh janjinya harus didustakan? Karena setan menjanjikan angan-angan. Setan itu mengangan-angankan dalam bentuk tipuan, menjanjikan kekayaan bagi sikap yang bakhil, dan menjanjikan kefakiran bagi kedermawanan. Memerintahkan kepada fahsya dan mungkar, dan melarang dari ketakwaan, dari hudan, dari sabar, dari ifah, dan dari kemuliaan akhlak. Fajahidhu bitakdzibi wa'dihi wa ma'siyati amrih. Maka berjihadlah melawan syaitan dengan cara mendustakan seluruh janjinya, dengan cara mendurhakai seluruh perintahnya, dengan cara melanggar seluruh larangan setan. Nih, jadi berjihad melawan setan dan berjihad melawan diri sendiri. Tadi jihad dengan sebenarnya jihad. Ada dua. Pertama, jihad melawan diri sendiri. Tundukkan diri sendiri. Agar seluruhnya tunduk kepada Allah. Kedua, jihad melawan syaitan. Dari dua jenis jihad ini, kata Imam Ibnu Qayyim, فَيَنْشَأُ لَهُ مِنْ هَذَيْنِ الْجِهَادَيْنِ قُوَّةٌ وَسُلْطَانٌ وَعُدَّةٌ يُجَاهِدُ بِهَا عَدَى اللَّهِ فِي الْخَارِجِ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَمَالِهِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. Ini fondasi. Fondasi dari seluruh jenis jihad. Kata Imam Ibn Qayyim, dari dua jenis jihad tadi, jihad melawan diri sendiri dan jihad melawan siapa? Syaitan. Lahirlah kekuatan dan kekuasaan di dalam hati sebagai persiapan untuk jihad melawan musuh yang real dan nyata. Dari kalangan manusia, baik orang kafir, orang munafik, ahlul bidah dan ahlul ma'asi, baik dengan hati, dengan lisan, dengan tangan, bahkan dengan harta. Agar kalimat Allah menjadi kalimat tertinggi yang tegak di muka bumi. Kalau jihad melawan diri sendiri dan jihad melawan setan, musuhnya kan tidak real, tidak nyata, ya. Gak bisa dipukul, gak bisa dipenggal, gak bisa dibunuh. Cuma bisa ditaklukkan. Jiwa kita hanya bisa ditaklukkan. Setan hanya bisa ditaklukkan dengan cara yang tadi sudah diterangkan. Itu kesuksesan jihad melawan dua hal tadi. Musuh yang tidak real, tidak nyata. Musuh yang abstrak, tapi terasa bingit pengaruhnya ke dalam diri kita. Maka kemenangan jihad melawan dua musuh yang tidak nyata tadi sebagai fondasi dan bekal untuk bisa jihad melawan musuh yang nyata. Baik jihadnya dengan hati, dengan jiwa, mengorbankan nyawa, dengan lisan, dengan tangan, bahkan dengan harta. Para ulama ketika menerangkan jihad dengan sebenar-benarnya jihad, mengungkapkan dengan redaksi yang berbeda, tapi maknanya sama. Disebut khilaful lafzi nafsul makna, berbeda pengungkapan sama dalam hal makna. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, hak jihadi huwa istibragu ta'ati fi wa alla yakhafa fillahi laumata laim. Jihad dengan sebenar-benarnya, jihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam melaksanakan syariat Allah. Tidak asal-asalan, tidak ala kadarnya, tapi maksimal, semaksimal yang kita bisa dalam melaksanakan semua perintah Allah. Itulah yang dimaksud dengan jihad yang sebenarnya jihad, dan takwa yang sebenarnya takwa. Maknanya sama. Kerahkan seluruh segenap kemampuan dan potensi-potensi kita dalam mentaati Allah. Terus wa alla yakhafa fillahi laumata laim, dan sedikit pun tidak merasa takut, kecewa, sedih terhadap celaan orang-orang yang mencela ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Ingat, setiap orang yang takwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, itu mengundang reaksi sentimen dan nyinyir dari orang-orang yang jauh dari syariat Allah. Ada enggak orang yang melakukan kebaikan tapi dicela, diberikan gelar-gelar yang buruk karena ketaatannya? Banyak orang yang memelihara jenggot dengan motivasi sunnah Nabi SAW, disebut dengan sebutan kambing. Kita lewat, orang-orang bilang meh gitu kan. Maksudnya menghina kepada kita, bukan menghina pribadi kitanya, tapi syariat Allah yang kita amalkan. Akhwat memakai jilbab besar, apalagi bercadar, lewat di hadapan orang-orang fasik. Mereka tertawa, ketawa, ketiwi sambil saling memberi isyarat, merendahkan orang-orang yang bercadar tersebut. Disebut ada ninja, ciat, segala macam gitu kan. Ada bebegi sawah lewat. Ada yang begitu? Ada. Terlebih yang lebih populer itu teroris lewat, itu ekstremis lewat, itu radikalis sedang lewat. Ada yang begitu? Banyak di hampir setiap tempat. Bagaimana kalau kita mengalami itu? Jangan cemen, nangis, langsung masih HP konsul ke ustaz. Ustaz, saya disebut ninja. Sakit hati saya, sakitnya tuh di sini. Cemen. La yakhafuna laumata laim. Tidak takut, tidak kecewa dengan celaan orang-orang yang mencela karena melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Kata orang Sunda mah, jauh keneh kana peujit. Maknanya masih jauh ke pejit teh usus, maknanya tidak sampai beresiko melukai jiwa kita lah, gitu ya. Nabi SAW dan para sahabat zaman dahulu sampai nyawa taruhannya, diusir, dilempari, ditaploki ketika sujud dengan kotoran unta, mau dibunuh, dikepung dan seterusnya. Kita jauh, belum sampai taraf kesana. Sudah nangis meraung-raung, sudah curhat. Ah udah buka lagi ah. Gitu bulu cun medita. Lebih tahan disebut tarsan daripada disebut ninja. Ah seperti itu. Ahwat, ikhwan, jangan sedih karena disebut ninja, bebegi sawah atau kambing, atau karena cingkrang kebanjiran, kurang bahan dan seterusnya. Bahagialah. Karena itu menghapus dosa. Karena itu menuhi pahala. Dan pahala yang Allah berikan kepada orang itu sebanding dengan 50 pahala amal soleh yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna mi waraikum ayyaman As-sabiruna fihi, atau dikatakan al-mutamassikuna fihi min bisunnati kalqabidi al-jamr wal-amilu fihinna, disebut walil-amili fihinna mithlu ajri khamsina amalikum. Nanti di kemudian hari ada beberapa masa waktu, beberapa masa atau waktu atau hari-hari yang orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di hari itu seperti orang yang memegang bara api. Dan bagi orang yang sabar, orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu, memperoleh pahala 50 amalan seperti amalan yang kalian lakukan pada hari ini, amalan para sahabat. Jadi hanya dengan disebut ninja atau disebut kambing karena berjenggot tanpa beramal, hanya harus sabar, itu 50 amalan sahabat kita dapat. Di samping apa? Menggugurkan dosa-dosa. Eker ma eker, orang teh dosa terus-terusan barjeng tara tobatnya. Itu susah diterjemahkannya itu. Allah mah baik, dosa kita digugurkan dalam bentuk memperoleh ejekan, cacian dan makian karena melaksanakan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu termasuk salah satu di antara makna wajahidu fillahi haqqa jihad. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya berjihad. Diharapkan setelah memahami hal itu enggak akan lagi ada ikhwan dan akhwat yang cemen, yang curhat, meraung, menangis sampai mengirim emot yang sedang menangis hanya karena diejek ketika mengamalkan syariat Islam ini. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna sebenar-benar jihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dalam mentaati Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah. Berkata Maqatil bin Hayyan rahimahullahu ta'ala, seorang ulama ahli tafsir, makna berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad adalah i'malu lillahi haqqa amali wa'buduhu haqqa ibadati. Beramallah karena Allah dengan sebenar-benarnya amalan, dan beribadahlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Makna sebenar-benarnya amalan dan sebenar-benarnya ibadah adalah amalan dan ibadah yang memenuhi dua syarat. Pertama, ibadah dan amalan itu dilakukan ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, Imam Ibn Mubarak menyatakan, makna jihad dengan sebenar-benarnya jihad adalah huwa mujahadatun nafsi wal hawa, yaitu jihad memerangi diri sendiri dan hawa nafsu. Tidaklah benar orang yang menyatakan bahwa dua ayat tadi sudah dimansukh. Dua ayat tadi itu pertama, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kedua, berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Kata sebagian orang itu sudah dimansuh dengan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan sesuai dengan kemampuan kalian. Bukan sebenar-benarnya takwa. Jadi yang sebenarnya takwa sudah dihapus oleh ayat ini. Keliru, kata Imam Ibnu Qayyim. Karena apa? Dua ayat itu tidak saling bertolak belakang. Yang dimaksud bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa artinya bertakwa sesuai dengan maksimal kemampuan kita. Dikerahkan semua kemampuan kita dari segala segi. Kalau kita umpama mampu infak dan sedekah 100 ribu, tapi kita keluar cuma 10 ribu, itu bukan bertakwa dengan sebenarnya takwa dan jihad dengan sebenarnya jihad. Enggak, karena tidak sesuai dengan kemampuan maksimal. Kemampuan maksimalnya bisa 100 ribu, kok ini cuma 10 ribu? Dua ayat tadi dilanggar, ya. Berdasarkan hal itulah maka setiap orang jihad dan takwa, baik sebenarnya jihad dan sebenarnya takwa, berbeda sesuai dengan kadar kemampuan, kadar ilmu, dan situasi yang sedang dialami. Kadar ilmu berbeda, situasi yang dialami berbeda, dan kemampuan juga berbeda. Orang kaya dengan orang miskin berbeda kemampuan finansialnya dalam hal infak dan sedekah. Pengorbanan orang miskin yang infak 10 ribu bisa jauh lebih gede pahalanya dibanding orang kaya yang infak dan sedekah 1 juta. Orang yang kaya miliaran itu uangnya, infak 1 juta maalah bari peureum atunya, enggak seberapa dari miliaran rupiah ya. 1 juta, persentasenya kecil, 0,% sekian. Tapi orang miskin dia punya hanya umpamanya 20 ribu untuk hari itu, infak 10 ribu. Berapa persen? 50%. Pengorbanannya tuh lebih gede orang miskin yang infak 10 ribu dibanding orang kaya yang 1 juta tadi. Dan bisa lebih gede yang infaknya 10 ribu dibanding yang 1 juta orang kaya tadi. Situasi berbeda, kemampuan berbeda. Ya. Berdasarkan hal itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan jihad dan takwa, sebenarnya jihad dan sebenarnya takwa, tanpa menyulitkan orang yang melakukannya. Karena orang yang melakukannya pasti mampu. Makanya seusai ayat itu dalam surah Al-Hajj ayat 78, ketika wajahidu fillahi haqqa jihadih, Allah berfirman, huwajtabakum wama ja'ala alaikum fiddini min haraj. Allah lah yang telah memilih kalian, dan Allah tidak menjadikan kesulitan, keberatan di dalam melaksanakan agama ini. Kenapa kita diperintah? Perintahnya maksimal. Kalau takwa, takwa maksimal. Jihad, jihad maksimal. Kenapa? Karena Allah menyatakan, huwajtabakum. Allah telah memilih kalian dibanding orang lain. Orang-orang khusus, orang-orang pilihan Allah. Huwajtabakum. Dan perintah yang Allah berikan, wama ja'ana alaikum fiddini min haraj. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian dalam melaksanakan agama ini. Lapangkan dada kalian dalam melaksanakan agama ini. Allah berikan keleluasaan seluas-luasnya. Siapa yang dadanya lapang ketika melaksanakan perintah Allah, Allah pun akan melapangkan rizki bagi dia sesuai dengan kelapangan jiwanya dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal ini berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu bil hanifiyah as-samaha. Aku diutus dengan membawa ajaran agama yang hanifiyah dan as-samaha. Mana an al-hanifiyah artinya dia bersih lurus dari aspek tauhid, dan samaha artinya luas dalam pengamalan. Tidaklah Allah Azza wa Jalla memerintahkan sesuatu dengan perintah yang umum kecuali ada pengecualian dan pengkhususan. Diperintahkannya saum sesuai dengan kemampuan kecuali orang-orang yang punya uzur, ada ganti. Bisa di bulan lain, bisa dengan fidyah, atau di bulan lain tidak bisa, fidyah juga tidak bisa, bebas, tak perlu fidyah dan tak perlu diganti dengan sub. Kalau dua-duanya tidak mampu. Dalam keadaan safar, berat melakukan sholat pada waktunya, bisa diqasar, bisa dijama'. Allah mengharamkan beberapa hal, lalu Allah beri ganti dengan yang jauh lebih baik daripada apa yang Allah haramkan. Allah haramkan daging babi, Allah haramkan bangkai, Allah haramkan darah, Allah haramkan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Dan Allah berikan ganti makanan yang jauh lebih baik sebagai sesuatu yang halal. Allah haramkan khamar, Allah halalkan banyak jenis minuman yang jauh lebih bermanfaat dan lebih enak. Bisa teh, bisa kopi, bisa sirup, bisa jus, bisa air putih, segala macam. Allah haramkan zina dan Allah berikan gantinya yang jauh lebih bersih, lebih baik, lebih menyenangkan dan lebih menenteramkan. Yaitu apa? Menikah. Bisa satu, enggak cukup satu, maka sabar. Sabar itu bukan berarti mencukupkan satu, boleh ikhtiar nambah. Itu sabar. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla memberi kesulitan kepada manusia kecuali setelahnya Allah akan berikan gantinya dua kemudahan. Satu penderitaan Allah akan ganti dengan dua kebahagiaan. Satu kesulitan Allah akan ganti dengan dua buah kemudahan setelahnya. Allah berfirman, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Dua kali ayat itu dengan lafaz yang sama diulang, maknanya adalah setiap satu kesulitan akan datang setelahnya dua kemudahan. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, beliau berkata, "Falayaghliba usrun yusraini," satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Hadis yang diterima dari Al-Hasan ketika menjelaskan inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, berkata Al-Hasan, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam masruran farhan wa huwa yadhhab wa huwa yaqul la yaghliba usrun yusraini innal ma'usri yusran innamal usri yusra. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan wajah yang cerah, sumringah, senang, gembira, bahagia sambil tertawa. Beliau berkata, satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Lalu beliau membacakan ayat inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Itulah kelapangan, keluasan rahmat Allah yang Allah berikan bagi hamba-hambanya. Jadi kesulitan, penderitaan, kanyeri kaperih nuka alaman ku orang, itu sebagai tiket untuk memperoleh dua kebahagiaan, dua kebaikan, dua kemudahan. Maka ikhwan, ketika kita menderita, apapun jenis penderitaan kita, ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan, apapun bentuknya, fisik ataupun psikis, berbahagialah, optimislah, itu tanda sebentar lagi kita akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dua kebaikan, dua kebahagiaan, dua kemudahan yang pasti akan datang setelahnya. Karena Allah menjanjikan demikian dan Allah itu tidak akan pernah ingkar terhadap janji. Ya. Nah, itulah makna dari jihad dengan sebenar-benarnya jihad. Yaitu jihad dengan melawan dua musuh yang tidak terlihat. Pertama melawan diri sendiri agar diri ini tunduk kepada Allah. Lisannya, hatinya, anggota badannya. Billah walillah. Kedua melawan syaitan. Dengan cara apa tadi? Mendustakan janji-janjinya. Melanggar larangannya. Mendurhakai apanya? Perintahnya. Tukang ngegombal. Anggap sajalah setan itu lagi kampanye. Gitu kan? Biasanya kan yang kampanye menjanjikan banyak hal ya. Agar terpilih, setelah terpilih dilakukan tidak? Tidak. Kebanyakan tidak. Ya 1-2. Dari 1000 janji mungkin 1-2 dilaksanakan. Sisanya tidak. Nanti kalau tahun depan digugat lagi, nah gampang lagi. Ya, orang biasa sudah lupa terhadap apa? Pengkhianatan 5 tahun yang lalu. Itu sudah berlalu. Tinggal kasih sedikit kebaikan, sudah lupa tuh pemilih itu. Biasanya kan begitu. Itu tipu daya setan laknatullah yang alih. Menjanjikan banyak janji, tapi tidak pernah dilaksanakan. Selalu diingkari. Nah, idza urifa hadza, kalau sudah diketahui, difahami konsep jihad seperti itu, maka sesungguhnya harus diketahui bahwa jihad ada beberapa tingkatan, 13 tingkatan jihad, ya. 4 yang pertama empat tingkatan secara umum sudah kita terangkan. Jihad melawan diri sendiri, itu pertama. Kedua, jihad melawan setan. Ketiga, jihad melawan orang kafir. Keempat, jihad melawan orang-orang munafik. Jihad melawan diri sendiri ada 4 tingkatan. Sudah kita terangkan. Pertama, jihad melawan diri sendiri dalam hal mencari ilmu. Butuh jihad ketika mencari ilmu. Sebelumnya, ketika mencari ilmu, dan setelahnya. Sebelumnya, berupaya agar tidak gagal datang ke kajian. Ketika mencari ilmu, harus berjihad. Ayah nutunduhnya. Ada yang ingin chatting, ingin browsing. Ada yang tidur rada. Ada yang ngobrol. Yang paling nyebelin, yang terakhir yang ngobrol. Perlu jihad. Dan setelahnya. Apa setelahnya? Kedua, mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Perlu jihad. Ketiga, perlu jihad dalam hal mengajarkan, mendakwahkan ilmu. Dan yang poin terakhir, keempat, bersabar. Jihad agar bisa bersabar setelah semua itu. Itu 4 tingkatan jihad melawan diri sendiri. 4 tuh. Coba hitung nanti. Semua ada 13, enggak? Ya, kalau ternyata beda, ya toleranlah, maklum. Kedua, wa amma jihadus syaitan famartabatan. Adapun jihad melawan setan ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah jihaduhu ala daf'i ma yulqi ila al-'abdi min asy-syubuhat wasyukuk al-qa'i wasyukuk al-qa'idah qadihah fil iman. Pertama, jihad melawan setan dalam hal menepis, menolak syubhat dan syukuk yang dicampakkan setan ke dalam hati manusia. Ini yang pertama. Kedua, jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilaihi minal iradatil fasidah wasyahawat. Kedua, jihad melawan setan dalam hal menepis atau menolak keinginan-keinginan yang buruk dan syahwat ke dalam hati manusia. Dua yang selalu dicampakkan setan ke dalam hati manusia. Pertama syubhat, kedua syahwat. Dan inilah dua pintu yang dimasuki oleh setan dalam menggoda kita atau manusia. Pertama pintu syubhat, yang kedua pintu syahwat. Bila setan melihat ada orang yang imannya lemah, lemah juga ketaatannya, setan menyeret orang itu kepada pintu syahwat. Orang yang imannya lemah, gampang terseret kepada pintu syahwat. Tahu bahwa itu haram, tahu bahwa itu terlarang, tahu bahwa itu dosa. Tapi karena lemahnya iman, lemahnya ketaatan, dikereyeuh. Apa dikereyeuh teh? Ya dilakukan sedikit demi sedikit. Tahu itu haram, tahu. Tahu itu terlarang, tahu. Kenapa tuh? Ya gimana lagi tuh? Udah senang. Nah, gitu. Ada enggak orang yang melakukan sesuatu yang dia yakini keharamannya, padahal dia tahu betapa dahsyat azab bagi pelaku yang haram itu? Ada banyak. Mungkin semua kita begitu. Kita tahu enggak bahwa ghibah itu dosanya besar? Tahu. Suka enggak kita ghibah? Oh, sok. Ya. Tidak sering, cuma sehari paling enggak 100 kali. Sering segitu. Coba tanya pelaku ghibah, tahu enggak itu dosa? Tahu. Sadar enggak? Sadar. Kenapa dilakukan? Dah senang atuh. Karena lemahnya ini, itulah syahwat. Syahwat itu dosa yang dilakukan karena hawa nafsu. Karena lemahnya iman, walaupun tahu keharamannya. Syahwat itu adalah dosa yang dilakukan dengan ilmu. Makna dengan ilmu, tahu ilmu jauh itu haram, bahwa itu terlarang. Tanya kepada para penjudi, kepada para pemabuk, kepada para pezina, dan kepada para pelaku kejahatan. Tahu enggak bahwa semuanya itu haram? Tahu. Adapun bagi orang yang kuat imannya, kuat ketaatannya, setan akan menyeret dia kepada syubhat. Lalu karena syubhat itulah dia terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar daripada maksiat tadi, yaitu apa? Kebidahan. Baik di bidang akidah, terutama di bidang tauhid, termasuk juga di bidang ibadah. Itu Allah, itu setan hembuskan kepada orang yang kuat iman, kuat juga ketaatannya. Dibawa, diseret kepada pintu syubhat. Tidak dihalang-halangi dari ibadah, tapi disupport, didorong sampai melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Setelah itu diberi semangat, ruh jihad, dan diberi argumentasi oleh setan untuk menganggap benar terhadap ibadah yang keliru tadi. Makanya jangan coba-coba yang seperti itu diganggu-gugat, dibid'ahkan, disesatkan, ngamuk. Itu pedang bisa dicabut dari sarangnya dan siap mati untuk itu. Karena meyakini itu benar, benar di atas kesalahannya. Itu bahaya dari apa? Syubhat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka jihad melawan setan ada dua. Menolak, menepis syahwat yang dihembuskan oleh setan, dan menepis juga syubhat. Menepis syahwat dengan iman dan amal soleh. Menepis syubhat dengan ilmu. Maka menepis syubhat itu tadi dengan ilmu, maka dengan ilmu tertepislah syubhat, keraguan-raguan, dan tumbuhlah keyakinan. Adapun menepis syahwat harus dengan kesabaran. Tahu ini haram dan menyenangkan. Aduh, senang kalau melakukan itu, tapi sabar, sabar, sabar. Dengan kesabaran bisa tertepis. Maka orang yang memiliki dua hal ini, yaitu ilmu untuk menepis syubhat, kesabaran untuk menolak syahwat, dia akan menjadi ikutan manusia yang lainnya. Dia akan menjadi imam. Imam itu apa? Orang yang diikuti. Ucapannya, tingkah lakunya, sikapnya, walaupun dia bukan pemimpin formal TRT-RT acan. Kenapa imam yang empat, imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala jami'an, itu disebut imam, padahal TRT-RT acan. Karena pendapat mereka dalam masalah agama, sikap mereka, ucapan mereka, amalan mereka diikuti orang. Kenapa Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan seterusnya disebut imam, padahal bukan pemimpin formal? Karena semua penjelasan tentang hadis itu imam di bidang hadis itu diikuti oleh orang. Keimaman dalam masalah agama hanya bisa teraih dengan teraihnya dua syarat, yakin dan sabar. Yakin dengan ilmu dan sabar dengan amal soleh. Berfirman Allah Azza wa Jalla surah As-Sajdah ayat 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Kata Allah, kami jadikan di kalangan manusia imam-imam yang diikuti oleh manusia. Kenapa? يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Imam ini memberi petunjuk dengan perintah kami, dengan syariat kami. Lama sabaru, pertama karena kesabaran mereka dalam menolak syahwat, yang kedua wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Keyakinan ini lahir dari ilmu. Ilmu yang diyakini inilah yang bisa menolak syubhat-syubhat. Maka berkata para ulama, fa akhbaru anna imamata fid din innama tunalu bis sabri wal yaqin. فَالصَّبْرُ يَدْفَعُ الشَّهَوَاتِ وَالْإِرَادَةِ الْفَاسِدَةِ وَالْيَقِنْ يَدْفَعُ الشُّكُوكِ وَالشُّبُهَاتِ. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa keimaman dalam perkara agama, makna keimaman dalam perkara agama itu orang tersebut diikuti dalam aspek agamanya. Mereka lah para ulama. Keimaman dalam perakar agama hanya bisa diraih dengan dua, yaitu sabar dan yakin. Kesabaran bisa menolak syahwat dan keinginan-keinginan untuk berbuat buruk, dan keyakinan bisa menolak syubhat dan syukuk. Syukuk itu keraguan. Syubhat itu kesalahpahaman dalam memahami agama karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Dia memahami agama dengan ra'yu, dengan perasaan, dengan budaya, dengan adat istiadat, dengan kebiasaan, bukan dengan ilmu. Akhirnya lahir pemahaman yang keliru dalam memahami agama. Kalau pemahamannya keliru, otomatis pengamalannya ya keliru juga. Ya, dakwahnya keliru juga. Itu wajib ditepisnya dengan ilmu. Maka ilmu bisa melahirkan keyakinan. Keyakinan inilah yang menolak syubhat dan syukuk. Berdasarkan hal itulah, maka kalau jihad melawan diri sendiri ada empat tingkatan, maka jihad melawan setan ada dua tingkatan, yaitu tingkatan pertama menolak syahwat, yang kedua menolak syubhat. Syahwat ditolak dengan iman dan amal soleh, syubhat ditolak dengan ilmu. 6, berarti berapa lagi? 7 tingkatan lagi. 7 tingkatan lagi. Jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Itu ada 4 tingkatan. Terus yang kelima, jihad melawan pertengahan antara muslim dan kafir. Siapa? Pelaku kezaliman dan pelaku kebidahan. Kita harus jihad juga melawan mereka. Ada tingkat-tingkatan. Ini akan kita bahas nanti hari Selasa yang akan datang ya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Iya, Pak Mulyono, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fik Pak Mulyono. Ada pertanyaan, orang punya banyak uang ingin infak dan sedekah kepada anak yatim. Lalu dititipkan kepada orang yang dipercaya, gitu ya. Yayasan, ustadz atau yang apa namanya bisa menyalurkan ke anak yatim. Apa alasannya? Alasannya pertama, selain dia ingin dapat pahala menyantuni anak yatim, dia juga ingin membantu citra baik dari dakwah yang diusung oleh pribadi ustadz atau yayasan dakwah. Sebab nanti anak yatim yang diberikan bantuan melalui yayasan, melalui ustadz, nanti ada rasa simpati dan kehutangan budi enggak oleh ustadz tersebut? Iya. Masyarakat juga melihat ini yayasan atau ustadz ini nyumbang ke anak yatim. Walaupun sang ustadz mengatakan ini titipan dari jamaah, tapi tetap kebawa baiknya, ya. Dan itu membantu dakwah. Orang jadi semakin simpati kepada dakwah yang dilakukan. Bagus, ya. Siapa yang berpahala? Dua-duanya. Orang yang infak dan sedekahnya berpahala. Pahalanya dari dua pintu. Pintu pertama, dari harta dia yang infak ke anak-anak yatim. Pintu kedua, dia memberi citra yang bagus kepada dakwah yang dilakukan oleh ustadz atau yayasan yang diamanati tersebut. Bagaimana dengan ikhwan atau ustadz yang diberikan amanah lalu disampaikan, apakah berpahala juga? Tentu saja berpahala. Pahala ta'awun alal birri wa taqwa. Itu pertama. Kedua, pahala dari mampunya dia menepis godaan setan untuk memiliki niat-niat buruk. Ada enggak setan menghembuskan, ini uang untuk anak yatim titipan 100 juta. Udah, salurkan aja setengahnya 50 juta sakuan dah. Orang enggak akan tahu. Ada enggak bisikan seperti itu? Ada. Pasti ada. Ditepis? Enggak. Dunia untung 50 juta. Tapi di akhirat waliyadzubillah. Ya, bahkan belum di akhirat, di dunia ini saja sudah Allah berikan azab atas pengkhianatan seperti itu. Maka dia tepis. Enggak. Bukan dikurangi, kalau bisa saya ikut nebeng dari muhsinin, dari donatur 100 juta saya selipkan 10 juta. Ini titipan dari jamaah. Nah, itu pahala dari dua sisi. Dia sendiri infak dan sedekah, dia sendiri mampu menepis godaan setan, ditambah dia juga ta'awun alal birri wat taqwa dengan si muhsinin. Ya, pahalanya besar. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bersediakah Ustaz menjadi wali nikah saya? Ya enggak boleh. Harus ayahnya. Ayahnya enggak ada kakak kandung, ada adik kandung laki-laki. Tidak ada kakak kandung, tidak ada adik kandung, ya pamannya, uaknya. Tidak ada semuanya wali hakim, KUA, mewakili pemerintah. Saya tidak boleh. Bukan mau, tidak mau. Mau sih mau saja. Ya. Bersediakah? Tidak bersedia bukan karena tidak mau, tapi memang secara syar'i tidak boleh. Karena saya bukan wali bagi, mungkin ini akhwat ya. Dan kalau akhwat ini enggak punya wali sama sekali, ya walinya wali hakim, KUA dalam hal ini, ya. Tapi ingin saya hadir boleh, saya hadir sebagai undangan di sana, ikut makan nanti. Menjadi saksi boleh, menjadi saksi gratis. Ya, enggak harus dibayar ya. Gratis. Ustaz, ya, ada pertanyaan dari Bapak Akmal, pemirsa Ahsan TV di Tasikmalaya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana jika ketidaksengajaan atau kelupaan dan tidak ada niatan menghina seseorang yang tidak sadar terucap? Bagaimana solusinya dari sikap saya yang melakukan kekeliruan tersebut, Ustaz? Silakan. Iya, Bapak siapa? Akmal. Di Tasikmalaya melalui Ahsan TV. Barakallahu fiik. Bagaimana kalau tidak sengaja, tidak niat kita mengungkapkan baik lisan ataupun tulisan bernada hinaan gitu ya, celaan. Ya tetap dosa. Perbuatan dosa tidak dilihat dari segi niat, enggak. Walaupun niatnya bagus, tapi bentuk perbuatannya adalah bentuk perbuatan yang diharamkan, tetap dosa. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuannya baik, caranya harus bagus. Nyopet, mencuri, tapi niatnya untuk bangun masjid. Tetap itu dosa, ya. Tidak menjadi berubah menjadi ibadah, saya jihad nyopet. Kenapa nyopet disebut jihad? Kan untuk bangun masjid. Tetap aja dosa. Niat yang baik harus diraih dengan cara yang baik. Maka perbuatan buruk tetaplah dihukumi sebagai dosa apapun niatnya. Baik niatnya bagus atau tidak berniat melakukan perbuatan buruk. Seperti ungkapan, ucapan, tulisan yang isinya menghina atau melecehkan. Walaupun tidak dengan niat menghina atau melecehkan, tetap saja dosa. Tapi orang terjebak oleh setan. Ketika orang menghina, mencaci, oleh setan diberi argumentasi. Enggak bermaksud menghina. Jadi ketika ditegur, kamu kenapa menghina saya? Oh, saya enggak bermaksud menghina. Walaupun tidak bermaksud menghina, tidak niat menghina. Tapi kalau isinya hinaan, tetaplah hinaan. Seperti mencopet. Oh, saya tidak bermaksud membuat kejahatan dengan copet itu. Niat saya sih mau bangun masjid. Dengan hasil copet. Tetap saja kriminal. Dosa, tangkap, penjarakan. Hah? Kalau zaman, kalau Islam umpamanya sudah tegak, kalau apa namanya pencuriannya dengan kadar yang tinggi, sudah potong tangannya. Apapun niatnya. Saya niat mencuri ini untuk bangun masjid. Tetap saja itu pencurian. Ya. Terus sikap apa yang harus kita lakukan? Pertama, cabut itu hinaan. Kalau itu di medsos, hapus. Nah, kemudian yang kedua, minta maaf kepada korban yang kita hina. Ketiga, ralatlah hinaan itu bila hinaan itu sudah dikatakan di hadapan banyak orang. Ralat. Kemarin saya mengatakan, si fulan begini, begini, begini, saya keliru, saya salah, saya kausap setan, gitu aja. Saya yang salah, dia tidak seperti, tidak seburuk yang saya katakan. Ralat, ya. Insya Allah dengan hal itu dianggap tobat dan terhapus dosanya. Allahu a'lam. Ustaz, saya terjebak dalam lembah kemaksiatan dan futur dalam waktu yang lama. Saya ingin kembali, namun berat Ustaz. Saya mohon doakan saya dan solusinya. Solusinya wajib tobat dari semua itu. Tinggalkan kawan-kawan yang membuat kita terseret ke lembah tersebut dan cari kawan-kawan yang bisa menuntun kita kepada kebaikan dan kebenaran. Gaullah sama ikhwan dan akhwat yang rajin ngaji, hadiri kajian-kajian seperti ini ya. Tingkatkan ibadah amal soleh, tobat dari semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Dan jangan lupa berdoalah kepada Allah agar Allah mengistiqamahkan kita di atas kebenaran ya. Semoga ikhwan yang bertanya ini diberikan sikap istiqamah di atas kebenaran dan dijauhi dari keburukan-keburukan yang pernah menyeret dia kepada futur. Amin. Apakah bersalaman dengan orang kafir membatalkan wudu? Tidak. Boleh kita bersalaman dengan orang kafir selama tidak bernajis ya. Kalau umpah habis cebok tidak dicuci ya jangan. Jangankan orang kafir, orang Islam kiai habis cebok jangan. Kecuali kalau sudah dicuci dulu ya. Tapi kalau secara fisik bersih tidak ada najisnya, baik salaman atau pelukan boleh, tidak masalah ya. Asal sejenis. Awas, jangan disalahgunakan. Kata Ustaz boleh pelukan sama orang kafir. Ada wanita kafir. Gak batal wudu. Iya gak batal wudu, tapi dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat tidak membatalkan wudu. Habis wudu kita gibah. Dosa apa tidak? Dosa. Wudunya batal apa tidak? Tidak, tidak batal. Ya, dosa dan kemaksiatan tidak membatalkan wudu, tapi tetap dihitung dosa. Ustaz? Iya. Pertanyaan dari pemirsa YouTube Tarbiyah Sunnah, Ustaz, dari Bapak Dida Kurniawan. Beliau bertanya, apa hukumnya menganggap kejadian atau kecelakaan yang dihubung-hubungkan bahwa kejadian itu diganggu makhluk halus dan bagaimana kita menyikapinya? Iya, barakallahu fik. Kalau ada kecelakaan langsung dituding oh itu jin menempati tempat itu tuh lagi ngamuk. Apakah boleh apa tidak? Tidak boleh sama sekali. Karena apa? Karena pertama nih suudzon kepada sama makhluk Allah. Kata jin saya matuna naon dak? Kok saya yang dituding gitu ya. Itu kejadian itu human error. Kesalahan si pelaku. Atau karena kalau tabrakan karena remnya yang blong. Bukan karena faktor jin. Ya. Kata si jin saya metutuah terdosa dituduh. Ya. Anak sakit saya yang dituduh. Pasti diusapku saya senamurinan. Ya. Ada orang mati kecemplung kali, oh itu wadal. Saya lagi yang disalahkan. Padahal saya mah tetuah terdosa. Itu pertama. Kedua, itu bisa melahirkan keyakinan batil pada diri masyarakat awam. Setiap lewat ke tempat kecelakaan itu, dia nanti takut akhirnya dia melakukan ritual yang syirik. Ada gak orang lewat di tempat yang angker kemudian dia teriak dulu, wahai mbah izin lewat, jangan ganggu, cucu mau lewat gitu ya. Kata si mbah, mana lain cucu lain naon. Itu wawuh-wawuh acan. Kadang-kadang ada yang melempar apa? uang, makanan, rokok, disangkanya si mbah suka rokok. Akhirnya lahir ritual keyakinan syirik dan ritual yang syirik. Maka tidak boleh, ya. Kalau kita meyakini atau menduga kuat bahwa di sana ada jin jahat, apa yang harus kita lakukan? Doa a'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaqa. A'udzu, aku berlindung bikalimatillahit tamah, kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluknya. Itu yang diajarkan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dulu orang kalau lewat ke sebuah lembah dan yakin di sana ada jin, mereka suka minta perlindungan kepada raja jin di tempat itu agar anak buahnya enggak ganggu. Dulu begitu zaman jahiliyah. Setelah Islam datang diterangkan, annahu kana rijalu minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rohaku. Ada orang-orang laki-laki di kalangan manusia yang suka minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Itu hanya menambah kedurhakaan, kesombongan mereka. Lalu diganti oleh Nabi SAW, siapa orang yang melewati satu tempat, lalu dia berdoa, a'udhu bikalimatillahi tamah min syarri ma khalaq, maka dia tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun, baik oleh bangsa jin kalau ada di sana, ataupun oleh binatang-binatang yang berbisa, seperti ular, seperti kalajengking, seperti apalagi lipan, tarantula, yang kayak gitu, ya. Itu doanya, ya. Maka lakukan itu bukan melakukan ritual syirik. Jangan bertanya tentang pribadi, ya. Bertanyalah tentang syariat. Terakhir, 2 menit lagi. Adakah orang yang masuk neraka tanpa hisab? Apa jawabannya? Ada. Berapa orang? Berapa orang dari kalangan umat Islam yang masuk surga tanpa hisab? Berapa? 70 ribu? Sedikit. Tapi berapa coba? 70 ribu kali 70 ribu. 49 nolnya 8. 70 ribu nolnya berapa? 4. 4 tambah 4, 8. 49 dengan 8 nol. Berapa tuh? 49 miliar atau 4 miliar 900 juta? Itu sendirilah. Ada kalkulatornya. Aharian. Pokoknya sekian orang. Syaratnya 4. Pertama, tidak apa? Tidak tatoyur. Tatoyur itu tidak meramal dan diramal. Kedua, tidak melakukan cara pengobatan yang makruh, dikei atau mengkei. Ketiga, tidak minta di ruqyah. Bukan tidak boleh, bukan tidak di ruqyah, tapi tidak minta di ruqyah. Tapi kalau orang datang melayat kita ketika kita sakit lalu di meruqyah kita, boleh, enggak masalah. Bukan terlarang, ya. Yang dijelaskan di sini tidak minta diruqyah. Adapun orang datang langsung meruqyah, enggak masalah. Jangan dilarang. Jangan-jangan nanti saya ingin masuk surga tanpa hisab. Enggak perlu. Boleh enggak minta diruqyah? Boleh. Tidak dosa. Cuma kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Jadi harus dibedakan. Boleh kita meruqyah? Boleh. Boleh minta diruqyah? Boleh. Tapi sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak minta dirukyah. Adapun kalau orang datang lalu merukyah tanpa diminta, enggak masalah, enggak akan kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Dan terakhir apa? Tawakal hanya kepada Allah. Jadi tidak meramal, tidak diramal, tidak dikei atau mengkei, tidak minta dirukyah, dan bertawakal hanya kepada Allah. Itu yang akan masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam. Terakhir, ini mas surat. Apa arti dan makna Rabb dan Ilah dalam bahasa Arab? Apa perbedaan keduanya dalam bahasa Indonesia? Kedua-duanya diartikan dalam bahasa Indonesia, kedua-duanya diartikan sebagai Tuhan. Nanti akan ada pembahasan dalam fiqih asma was sifat, ya. Salah satu nama Allah Ilah, salah satu nama Allah Rabb. Nanti ada perbedaan, ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.